Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat pembuka kitab yang agung. Surat yang mengawali sebagai pintu masuk bahtera lautan ilmu yang penuh dengan permata, yaitu surat Al-Fatihah, menjelaskan kepada manusia bahwa ada tiga golongan manusia yang menghuni bumi ini. Yang pertama adalah golongan orang-orang yang diberi nikmat, Alladzina an'amta alaihim. Yang kedua adalah golongan orang-orang yang dimurkai, Al-Maghdub. Dan golongan orang-orang yang sesat, Ad-Dhalin. Cukup tiga golongan ini yang membedakan satu dengan yang lainnya. Dengan kelengkapan hati dan pikiran, Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih golongan mana saja. Namun jangan salah, Allah telah menurunkan Nabi dan Rasul-Rasulnya sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik untuk menunjukkan kepada umatnya bagaimana menjadi golongan yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu jalan keselamatan. Patut kita heran, ketika Allah telah menunjukkan jalan kebenaran dan keselamatan, ternyata ada sebagian besar manusia yang tetap memilih jalan kesesatan. Sesungguhnya kami telah menunjukkan manusia jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Surat Al-Insan ayat 3. Kalau sudah bicara hamba, enggak ada lagi yang namanya presiden. Kalau sudah bicara hamba, enggak ada lagi yang namanya menteri. Kalau sudah bicara hamba, enggak ada lagi yang namanya orang kaya. Semua sudah melebur jadi satu dalam kehambaan, yang artinya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, ini mohon maaf, dari tadi ngomong apaan ya? Hah? Saya mah baru datang naik motor habis ngojek. Pas di jalan hujan lagi, hajar terus, ada yang tabrakan. Mudah-mudahan tuh yang lagi tabrakan semoga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu. Bu. Bu. Bagus. Berarti sadar ya. Begini Ibu. Misalnya Ibu menikah, punya anak 4. Dari keempat anak ini yakin memiliki sifat yang tidak sama. Sekali waktu ibu berbuat atau ibu mengatakan atau ibu memerintahkan kepada anak, jangan begini, jangan begitu. Jelas? Kira-kira kepengen ibu anak itu taat apa enggak? Taat. Itulah kehidupan. Sekali waktu keempat anak ini protes, Bu. Tapi ternyata kita pilih kasih. Yang nomor 1 didengerin, yang 2 didengerin, yang 3 sama 4 gak didengerin. Kira-kira yang 3 sama 4 protes gak? Lalu ibu bilang, perasaan saya sudah berbuat adil. Tapi kira-kira keadilan yang dilakukan itu apakah sudah benar-benar dirasakan oleh keempat anak ibu? Belum tentu. Disinilah pentingnya punya jiwa sensitif untuk memahami keinginan dan kebutuhan keempat anak itu. Apalagi bicara bangsa yang besar. Berapa jumlah rakyat negara Indonesia ini? Tapi apakah itu cukup menjadi satu alasan bagi mereka yang diangkat menjadi pemimpin untuk mengatakan dan menjadikan sebagai tembok bahwa kami sudah berbuat? Tidak juga. Loh, kok begitu Uje? Ya memang begitu. Lihat saja bagaimana beliau, baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi, ketika seorang ibu-ibu datang kepada Rasul ingin menyatakan pendapatnya. Lalu kemudian Rasul ketika itu sedang tidak ada waktu. Apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ibu, ibu nanti duduk di mana? Saya akan datangi ibu. Yang datengin siapa? Yang datengin siapa? Rasul. Ini gak main-main loh. Yang mendatangi adalah Rasul. Sekarang pertanyaannya, kira-kira ada gak jiwa pemimpin seperti itu? Ada gak? Ada yang bilang ada yang bilang enggak. Ini yang enggak sama barisan sakit hati biasanya. Ya itulah hidup. Ya itulah kepemimpinan, gitu kan. Nah, makanya maaf, mohon maaf lahir batin. Ini karena saya bukan pemimpin, saya jadi bingung mau ngomong apa. Tapi yang pasti begini, untuk menyelamatkan diri, ternyata seorang pemimpin itu harus memiliki amal rahasia. Oh, harus memiliki amal rahasia. Apa itu amal rahasia? Perbuatan-perbuatan yang tidak diketahui oleh siapapun, tapi sesungguhnya dia berbuat dan dia melakukan itu. Contoh, sahabat Abu Bakar Siddiq. Ya, sahabat Abu Bakar. Iya. Kemarin habis pada tukeran menteri ya. Iya. Jadi ingat sinetron menteri yang tertukar, Pak. Apa? Oh, putri ya. Putri yang tertukar. Ini bercandaan di SMS, bercandaan di BBM ya. Menteri yang tertukar. Ya sebetulnya kalau masalah nuker dan segala macam itu kan hak pribadi. Sama kayak orang main catur. Kan gitu. Ya seorang pemain catur ya punya hak untuk memajukan apa saja pion yang dimiliki. Untuk mempertahankan strategi. Kan bahasa sederhana begitu. Ada yang jago main catur gak di sini? Pernah lah ya minimal buat temenin begadang ya Pak ya. Tuh lihat orang main catur kan begitu. Saya sih terus terang gak ngerti main catur. Tapi pernah lihat orang main catur. Kalau orang main catur kan gitu. Kira-kira seandainya sebom ini dijalanin bakal dimakan. Dia majuin luncur tuh. Yang kalau seandainya sebom dimakan, luncur ikut makan. Kan begitu. Nah, jadi kita berbaik sangka aja lah. Perkara ada apa dan bagaimana itu hanya beliau-beliau saja yang tahu. Karena kita hanya di luar pagar, Pak. Namanya orang di luar pagar hanya punya prasangka. Gitu kan ya. Kita gak akan pernah tahu isi rumah seseorang. Apalagi kalau rumahnya temboknya tinggi, Pak. Kalau bicara raja, pasti raja punya tembok yang tinggi. Kalau sudah bicara raja, pasti raja punya tembok yang berlapis-lapis. Makanya kadang-kadang rakyat susah ketemu sama raja. Ini ngomongin raja bukan ngomongin presiden ya. Bukan ya Pak ya. Ini harus sepakat dulu nih. Ya, yang hadirin ya. Bener gak nih? Gue kagak enak juga ngomongnya soalnya ya. Jadi ini kita lagi ngomongin raja bukan ngomongin presiden ya. Dan kita lagi ngomongin orang main catur kan begitu. Nah jadi seperti itu. Kita mah gak pernah tahu apa dan bagaimana. Ya sudah. Kalau memang itu dianggap yang terbaik. Ah kalau rakyat cuma minta satu. Apa? Hah? Sembako murah. Tuh kan cuma itu doang. Gak ada yang lain. Rakyat minta apa sih? Cuma minta yang murah. Sampai perempuan juga banyak yang murah sekarang. Ini yang repot. Kok pada marah sih? Ya kalau yang gak merasa murah jangan marah dong. Kenapa? Toh zaman sekarang juga laki-laki banyak yang murah. Sampai-sampai gak punya harga diri. Bahkan orang-orang yang sudah memiliki kedudukan pun banyak yang murah. Apa? Saking murahnya tuh tangan ngambilin harta orang. Begitu tuh Pak. Apa? Ngerti kagak? Ho-ho aja. Ya udah, kita ngelanjutin obrolan kita yang tadi tentang amal rahasia. Setiap yang namanya manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 20. Ayat 30. Ya. Gimana bunyinya? Ya, capek deh. Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu berkata-kata atau berfirman kepada para malaikat, sungguh aku akan menciptakan khalifah yang akan aku tempatkan di bumi. Tuh Bu. Luar biasa loh. Kita belum ada, kita belum diciptain, kita sudah dimuliakan dengan sebutan khalifah yang artinya adalah pemimpin. Ini Masya Allah. Mau yang lahir dari rahim Nasrani, khalifah. Lahir dari rahim Yahudi, khalifah. Lahir dari rahim Buddha, khalifah. Pokoknya selama yang namanya manusia, dia adalah khalifah. Pemimpin. Pemimpin bagi siapa? bagi dirinya sendiri. Apa yang dipimpin? Seluruh anggota tubuhnya. Yang mantap lagi adalah apa? Dia bukan cuma hanya pemimpin untuk dirinya, tapi juga pemimpin bagi orang lain. Nah, disinilah pentingnya setiap manusia memiliki amal-amal rahasia. Kenapa? Karena setiap manusia juga memiliki dosa-dosa rahasia. Ingat loh, punya dosa rahasia gak? Saya, kalau Allah mau buka atu-atu, Pak, jangan-jangan saya lebih banyak dari hadirin yang dimuliakan Allah. Duh, ini cuma kelihatan lagi ceramah aja, kayaknya paling benar. Udah begitu aja. Lah iya benar kan, Pak? Benar gak? Nah kita kan lagi ceramah dianggap orang paling benar. Padahal jangan-jangan gak lebih benar dari yang dengar, kan begitu. Makanya kalau kita ngaku benar, bahaya, Pak. Kalau orang sudah ngaku dan merasa benar, berarti dia tidak benar. Nah, apa pentingnya amal rahasia dan seperti apa? Contoh, tahu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ya, sahabat Rasul, ternyata beliau punya kebiasaan setiap malam keluar, Pak. Keluar dari rumah. Ngapain beliau keluar dari rumah? Pergi ke rumah seorang janda. Ini kenapa sih? Ah, tuh kan. Tuh. Perempuan mah isi di kepalanya cuma laki takut poligami, laki takut poligami. Kemarin ada seorang ustazah bilang apa? Ibu, kalau saya alhamdulillah tidak akan pernah menolak yang namanya poligami. Wah, luar biasa ustazah. Iya, asal jangan suami saya. Ini belum beres, ini belum beres, belum beres. Apa yang dilakukan seorang sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq ketika beliau menjadi khalifah? Beliau pergi keluar setiap malam hanya untuk mendatangi rumah seorang janda yang memiliki anak yatim. Umar curiga, Pak. Kenapa Umar curiga? Karena Umar tidak pernah mau kalah langkah dalam melakukan setiap amal. Akhirnya diintip tuh, Pak, diikutin. Begitu Abu Bakar pulang, ditanya tuh janda. Itu bapak yang tadi ngapain kesini? Oh, dia bantuin nyuci, nyapu, masak. Subhanallah. Seorang Abu Bakar. Terus Umar tanya, ibu tahu gak siapa dia? Ah, gak penting buat saya deh. Yang penting dia mah orangnya baik. Bahkan dia lebih baik daripada si Abu Bakar khalifah katanya. Itu ibu gak tahu kalau sesungguhnya dia itu adalah Abu Bakar. Luar biasa. Inilah amal rahasia yang harus dilakukan oleh para pemimpin. Apalagi bicara pemimpin. Maaf, maaf. Raja gitu ya. Bukan presiden ya, raja ya. Kemudian menteri-menterinya raja. Itu kan dapat jatah uang taktis, Pak. Yang nilainya itu miliaran secara pribadi masing-masing. Coba. Kalau misalnya tiba-tiba ada seorang raja bilang, alhamdulillah kita sudah membuat satu kebijakan. Itu kan kebijakan mereka. Tapi kalau bicara isi harta yang diberikan, itu kan uang rakyat. Mana uang pribadi yang akan dikeluarkannya? Tapi Uje yakin pemimpin di negeri ini, wah pas. Banyak amal-amal rahasia yang hebat yang setiap malam dibagikan kepada rakyatnya yang rakyatnya nggak tahu. Saking nggak tahu nggak pernah nyampe ke rumah. Raja ini mah lain. Dari apa yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, maka sudah sepantasnya kita mengukur diri kita, mengukur kecenderungan dalam diri kita. Apakah kita cenderung untuk tetap konsisten di jalan Allah? Atau sebaliknya, kita sering tertipu dan tergelincir masuk dalam golongan yang dimurkai karena sesat dari jalannya. Tetaplah bersama kami. Baik, saya diminta ngomongin soal pemimpin harus cerdas. Kalau bahasa sekarangnya mungkin profesional gitu ya. Tapi kalau bahasa Rasul adalah fatona. Ya. Kalau tidak salah Rasul itu memiliki 4 sifat yang sangat luar biasa. Sehingga dengan 4 sifat itu Rasul mampu menjadi pemimpin yang hebat. Yang pertama Siddiq. Yang kedua tabligh. Yang ketiga amanah. Yang keempat fatona. Artinya seorang pemimpin itu harus cerdas. Tidak boleh seorang pemimpin itu jahil. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita. Ah ini baru jujur nih Pak ya. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin kita itu Masya Allah. Lihat aja gelarnya Pak. Itu gelar depan belakang, subhanallah, luar biasa. Iya kan? Artinya kan gelar itu tidak mungkin tidak didapat kalau tidak dari sekolah. Kan? Berarti kan pendidikannya tinggi, betul gak? Tapi mohon maaf, gitu ya. Tapi mohon maaf. Ini berkaca dari seorang Rasul yang tidak pernah mengenyam pendidikan apapun kepada manusia. Karena memang Rasul belajar langsung dari Allah. Itu bedanya. Ya, jadi mau seorang siapapun kalau belajar, kalau masih belajarnya sama manusia, ya begitu, pasti ada kekurangan. Tapi Rasul beda, langsung belajar dari Allah. Kalaupun tidak belajar dari Allah, utusannya dari malaikat Jibril. Itulah rahasia kenapa ayahnya diwafatkan, kemudian pamannya diwafatkan, lalu kakeknya diwafatkan. Karena Allah ingin mendidik langsung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang luar biasa. Nah, bicara seorang pemimpin yang cerdas, ada cerita. Saya dapat cerita dari seorang Sheikh namanya Ali Jabir dari Madinah. Kemarin beliau mampir hari Jumat ke rumah saya ngajar di ibu-ibu. Jadi beliau cerita seorang raja yang cerdas. Ada seorang raja memanggil 3 menterinya. Ya, seorang raja memanggil 3 menterinya. Lalu kemudian raja itu memerintahkan kepada menterinya untuk membawa karung. Kira-kira raja zaman sekarang ada gak nyuruh menteri bawa karung, Pak? Dan kira-kira ada gak menteri yang mau disuruh bawa karung? Bawa-bawa karung, Pak. Kemudian raja itu bilang apa? Aku mau karungnya diisi dengan buah-buahan. Yang satu, oh subhanallah, taat dengan perintah pemimpinnya. Diisi buah-buahan yang mengkel, yang manis, yang matang. Bahkan si menteri itu sampai naik pohon ngambil buah itu sendiri. Saking apa? Takzim, taat dan hormat kepada pemimpinnya. Menteri yang kedua rada-rada bengal nih. Yang menteri yang kedua rada-rada bengal. Itu karung diisi buah seenaknya aja, seketemunya aja. Dia gak mau naik pohon, dia cari buah-buah yang udah pada jatuhan. Yang penting diisi buah. Nah yang ketiga, bengal banget menterinya. Bengal, udah bengal banget. Dikebangetan nih menteri ini, aduh nih. Dia berpikir apa? Ah, yang namanya raja pasti agendanya banyak. Mana sempat meriksain isi karung menteri. Gitu ya Pak ya? Ini menteri yang bandel banget. Akhirnya itu karung, Bu. Bu. Bu. Diisi sama rumput. Kemudian datanglah mereka bertiga. Sebelum diperiksa, menteri yang bandel banget dia ngomong. Raja, udahlah, raja kan sibuk. Jadi raja gak akan pernah sanggup dan gak akan pernah punya waktu untuk memeriksa ini semua. Terus raja yang bijak itu bilang apa? Oh iya, memang saya tidak punya waktu. Tapi saya akan mewakilkan. Dipanggil kepala polisi, Pak. Wah, polisi dibawa-bawa sekarang nih ya. Dipanggil kepala polisi, itu menteri. Tiga-tiganya dimasukin penjara. Atas perintah raja. Bingung kan orang? Ini menteri raja apa-apaan nih menteri kok dimasukin penjara? Terus rajanya bilang apa? Wahai Pak Kepala Polisi, ini menteri tahan di penjara selama 3 bulan. Jangan dikasih makan, jangan dikasih minum. Biar dia makan isi karungnya aja. Biar dia makan isi karungnya. Menteri yang taat sama pemimpinnya, dia bersyukur. Ternyata apa? Apa yang dia ambil menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat selama 3 bulan di dalam penjara. Dia makan buah yang manis, enak dan segala macam. Nah menteri yang kedua, makan buah busuk yang dia cari. Yang hasilnya adalah dari dia sendiri. Nah yang ketiga, nih menteri yang bandel banget. Selama 3 bulan, makan rumput. Belum beres, Pak. Belum beres. Udah habis belum, satu. Belum beres. Udah dikit lagi, dikit ya. Nanggung banget ini. Maksudnya adalah apa? Ini adalah sebuah analogi dan sebuah filosofi sederhana saja. Yang dimaksud dengan karung itu adalah buku catatan amal kita. Dan yang dinamakan penjara itu adalah kuburan. Artinya adalah apa? Terserah Allah perintahkan kepada kita. Mau mengisi buku catatan amal dengan perilaku burukkah, jelekkah, terserah kita masing-masing. Silakan. Mau berbuat apa saja untuk mengisi buku catatan amal. Toh nanti di penjara kita sendiri yang akan merasakan isi daripada buku catatan amal itu. Maksudnya begini, ya udahlah pemimpin-pemimpin yang sekarang dengan baik buruknya, kurang dan lebihnya. Nah, kita yang muda-muda ketika melihat hal yang buruk kepada apa yang kita lihat sekarang, ya sudah enggak usah ditiru. Gitu kan? Jadikan apa yang kita lihat yang buruk itu sebagai potensi untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Memang sih banyak kalimat yang umum. Ah, yang tuanya aja begitu. Ah, ini yang harus dihilangin nih dari generasi muda. Kita gak boleh kesana. Kalau kita ngarahnya kesana, itu namanya keputusasaan. Kalau sudah muncul sifat itu, yakin gak akan muncul generasi terbaik. Tidak akan muncul generasi emas. Gitu kan? Betul gak? Nah, jadi maksud saya adalah itu. Jadi ya sudahlah yang sudah-sudah, gitu kan. Nah, sekarang ini semua kita jadikan pelajaran. Kita jangan jadi generasi dendam. Ini buat yang para, buat yang pemuda nih, ya, yang seusia saya dan sampai ke bawah saya, jangan jadi generasi pendendam. Soalnya udah banyak contoh, gitu kan. Kita ribut ngomongin korupsi orang karena waktu itu kita belum jadi apa-apa. Eh, begitu udah jadi ternyata korupsinya lebih hebat dari yang kemarin. Gitu, ini namanya generasi pendendam. Dan ini gak akan ada habis-habisnya. Contoh sederhana, gak usah jauh-jauh, kita selalu berpulang kepada beliau. Siapa beliau? Siapa beliau? Muhammad sallallahu alaihi. Lihat Rasul, dari sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul, sampai beliau diangkat menjadi makhluk yang paling mulia di alam jagat raya ini, tidak sedikit pun sifat beliau berubah. Jadi jangan pernah berubah. Jelas? Meskipun sekarang berpangkat, meskipun sekarang berkedudukan, meskipun sekarang berharta, jangan pernah berubah. Tetap kembali ke niat awal. Kalau kita adalah manusia yang punya misi untuk mewarnai, bukan diwarnai. Hadirin di seluruh tanah air yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Khususnya jamaah di Mercu Buana. Ya kan masih teh ibu yang nyebutin. Kalau kita ngomong soal kekerasan, memang ini adalah masalah yang very very complicated. Do you understand? Thank you. Begini deh, pernyataan secara pribadi diri saya yang silahkan didengar hari ini oleh seluruh umat Islam dan yang bukan Islam di tanah air ini, saya nyatakan dan saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya serta kemurnian agama Islam, bahwa Islam bukanlah agama kekerasan. Setuju? Jadi terus terang aja, kadang-kadang gue juga tersinggung kalau ada orang barat bilang Islam teroris. Jujur aja gue ngomong. Tersinggung gak lo? Cuma mungkin cara tersinggung kita mesti elegan. Nah, itu yang kita mesti ambil. Gitu kan ya? Kalau bicara ketersinggungan, akhirnya kembali kepada karakteristik kita, sifat kita. Nih, kita ini orang yang termasuk senang menyelesaikan masalah itu dengan cara apa? Ada satu keluarga punya anak 5. Ibu bapaknya aja kadang-kadang bingung. Dari 5 anak ini kadang-kadang ada satu yang gak bisa ditebak jalan pikirannya. Betul gak bu? Nah, saya termasuk yang itu. Yang suka ngerepotin emak sama bapak saya. Ada satu anak yang ketika punya masalah bisa diajak dialog, selesai. Ada satu anak yang ketika ada masalah gak bisa diajak dialog, musuhan dulu pak. Ada satu anak yang begitu ada masalah langsung udah sikat aja, sikat. Udah berantem aja. Emang cuma dia doang yang berani? Gua juga berani. Waduh, muncul yang kayak begitu. Jadi macam-macam karakter. Gitu kan? Nah, kalau kita bicara agamanya sudah pasti Islam adalah rahmatan lil rahmat bagi seluruh alam. Lihat saja Rasulnya, baginda yang tercinta Nabi besar Muhammad. Akhlaknya luar biasa, lembutnya Masya Allah. Beliau gak pernah dendam sama orang lain. Ayo kembali kepada satu sejarah ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berniat pergi dakwah ke Taif. Ibu tahu Taif gak? Taif. Oi. Lu tahu Taif gak? Cianjur, tahu Cianjur? Lewat puncak. Gak ada hubungannya. Itu Taif, Pak. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan rasa percaya diri pergi ke Taif. Berbaik sangka Rasul bahwa di Taif itu ada orang-orang yang akan mendengarkan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu Rasul sampai di Taif, ternyata apa yang terjadi? Semua tidak seperti yang dipikirkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anaknya nimpukin Rasul. Yang besar ngeludahin Rasul. Mereka ngatain kalau Rasul itu orang gila, orang tidak waras, tukang sihir, pemecah belah, perusak, pembawa agama baru. Dikejar-kejar Rasul sampai Rasul lari bersembunyi di salah satu kebun kurma. Di situ bukan peristiwa itu tidak disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan seluruh penduduk langit. Seluruh penduduk langit di sini artinya adalah para malaikat, ya. Itu malaikat yang gak punya nafsu, Pak. Begitu melihat kekasih Allah sedang dilukai, melihat kekasih Allah sedang dicederai, melihat kekasih Allah sedang dihina habis-habisan, ada malaikat penjaga gunung datang menghampiri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu malaikat ngomong apa? Ya Muhammad, izinkan aku akan lemparkan gunung kepada mereka. Rasul bilang apa? Jangan. Ya Allah, ya Rabb. Padahal Rasul lagi berdarah-darah, Pak. Giginya ompong satu. Sampai giginya tuh patah. Tanggal. Rasul bilang apa? Jangan. Mereka gak tahu. Ya Rabb. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa ala. Tuh Rasul. Terus Rasul bilang apa? Aku percaya nanti dari nutfah mereka, dari sperma mereka, akan lahir anak-anak keturunan yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul. Makanya ini bukan pilihan yang salah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itulah bedanya Rasul sama kita, Bang. Kalau kita-kita ini kan didikan manusia. Biarpun gurunya profesor, doktor, gitu kan ya, S-nya 9. Tetap aja kita mendidikkan manusia. Yang ngedidiknya masih punya hawa nafsu. Yang ngedidiknya masih suka emosi. Yang ngedidiknya masih punya lupa. Yang ngedidiknya masih punya sifat serakah. Yang ngedidiknya kadang-kadang rakus. Yang ngedidiknya masih suka sifat merasa punya kebenaran sendiri. Tuh manusia yang ngedidik kita. Kita ini hasil didikan orang tua. Sementara Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hasil didikan siapa? Allah. Mana buktinya? Sebelum Rasul lahir, ayahnya Abdullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasul lahir, tidak beberapa lama ibundanya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dititipkan Rasul kepada kakeknya. Enggak lama kakeknya wafat, lalu kemudian dititipkan kepada pamannya. Tidak lama pamannya wafat. Semua orang-orang yang terkasih yang melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah karena Allah Rabbul Izzati, Allah Jalla Jalalu, Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin mendidik secara langsung Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengatakan apa? Addabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Allah yang telah mengajarkan aku, makanya akhlakku ini baik. Dalam perkara jihad, Rasul mengatakan apa? Seandainya Rasul tidak mengikuti peperangan, Rasul melepas pasukannya dengan mengatakan apa? Dengan nama Allah, dengan disertai Allah, di jalan Allah, dan di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kalian zalim, jangan kalian zalim, jangan kalian zalim, jangan kalian menganiaya, jangan kalian menyiksa, jangan kalian merampas harta peperangan secara berlebihan sebelum kalian dapat izin dari kepala pasukan kalian. Lalu kemudian jangan menganiaya anak, jangan menganiaya perempuan, dan jangan menganiaya orang yang sudah tua, dan jangan merusak fasilitas-fasilitas yang ada. Tuh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau ngomong anarkis, belum kan? Masih. Oke. Setengah menit lagi, setengah menit lagi. Iya, iya. Ini lagi nafsu nih. Salah juga silakan, dakwah kalau pakai nafsu ya. Keliru nanti bahaya. Aduh, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tema yaitu cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kepada Rasulullah insyaallah akan memberikan motivasi kepada kita untuk kita beramal saleh, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Kita dapatkan salah seorang sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Sehari-hari, di malam hari, menyiapkan air untuk berwudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat Rasul berkata kepadanya, "Wahai Rabi'ah, sebutkan keinginanmu. InsyaAllah akan terkabul." Saat itu Rabi'ah mengatakan, "Yang aku inginkan hanya satu ya Rasul. Kalau aku meminta dunia, dunia akan fana. Yang aku inginkan, mendampingimu kelak di akhirat nanti. As'aluka murafaqataka fil jannah." Wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, keinginanmu akan terwujud, tetapi perbanyaklah sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperbanyak sujud dan melakukan perintah Allah, insyaallah itu bukti kecintaan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan Ramadan adalah bulan cinta, bulan mahabbah terutama kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian kalau tidak mencintai diriku melebihi anak, orang tua, keluarga dan seluruh manusia di bumi ini." Insyaallah dengan bulan puasa kita pasti akan mengikuti jejaknya, sunnahnya, perintahnya dan akan menjadikan kita orang-orang yang benar-benar cinta pada Rasul dan kita buktikan dalam perilaku kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita tergolong mereka-mereka tersebut. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, bila dunia ini diibaratkan sebuah ladang yang luas membentang, ditumbuhi banyak pepohonan lebat, dan manusia memiliki tugas melalui hutan belantara ini dengan perlengkapan yang telah diberikan kepadanya, maka bisa dibayangkan, siapa saja yang tak menggunakan petunjuk peta perjalanan, dipastikan dia akan tersesat dan bahkan tewas diterkam binatang buas. Namun manusia yang menggunakan petunjuk dapat dipastikan sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Dua pilihan yang diberikan kepada kita, selamat atau tersesat. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita bersama untuk berjalan di jalan yang diridhoinya, bukan jalan-jalan yang lain yang tak ada dasar kebenarannya, bukan jalan-jalan yang lain dari manusia yang dangkal akal dan imannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya kalau boleh jujur saya kurang suka sama judulnya, kekerasan mengatasnamakan agama. Tapi ya kita juga ternyata punya kewajiban untuk menjelaskan kenapa kok judulnya seperti ini. Artinya di forum ini kita punya kesempatan untuk mengatakan dan membela diri kita bahwasanya ketika bicara kekerasan tidak saja bicara agama tapi juga bicara diri manusia itu sendiri. Kekerasan bisa terjadi dan dilakukan oleh agama apapun, perkumpulan apapun, kelompok manapun, dan individu-individu manapun bisa mampu melakukan itu manakala dia tidak mampu menguasai nafsu yang ada di dalam dirinya. Karena sumber yang menjadi masalah itu adalah di sini, ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu, ketidakmampuan menjinakkan hawa nafsu, ialah menjadi pokok utama dari masalah itu muncul. Sekarang begini, ketika kita bicara anarkis, anarkis itu kan ada dua bang. Yang pertama anarkis fisik, yang kedua anarkis apa? Hah? Oi. Apa? Yang pertama anarkis fisik, yang kedua anarkis moral. Apa itu anarkis fisik? satu perbuatan kekerasan yang melahirkan kerusakan pada bentuk-bentuk fisik. Misalnya apa? Fasilitas umum. Misalnya apa? Perusakan kendaraan. Misalnya apa? Kaca dilempar batu. Misalnya apa? Pintu didobrak. Misalnya apa? Pagar diobrak-abrik akhirnya rubuh. Itu adalah bentuk kerusakan-kerusakan fisik. Anarkis-anarkis fisik. Sekarang bagaimana dengan anarkisme moral? Anarkis moral adalah pelanggaran syariat-syariat hukum agama. Misalnya apa? Narkoba. Misalnya apa? Korupsi. Misalnya apa? Berzina. Misalnya apa? Menghalalkan segala cara. Misalnya apa? Menipu. Misalnya apa? Curang. Itulah bentuk anarkisme moral yang tidak kalah hebatnya sedang terjadi di negeri kita yang katanya cinta damai dan penuh dengan kasih sayang. Inilah kenyataan yang harus kita buka mata kita. Makanya ketika ada pelanggaran-pelanggaran hebat di TV terjadi, saya suka bercanda, itulah Indonesia Raya. Indonesia Raya. Saking merdekanya akhirnya orang melakukan apa saja seenak dirinya. Padahal kalau kita kembali ke zaman bagaimana orang tua kita dulu berjuang merebut bangsa dan tanah air ini, gila loh. Yang sekarang sedang menikmati hasil dari kemerdekaan ini kan tidak pernah lari di antara desingan peluru. Tidak pernah diancam sama Belanda. Tidak pernah diculik istri dan anak-anaknya oleh company. Company bener gak sih? Ini gue dulu nonton film Pitung jadi begini nih. Ya? Kan begitu. Yang sekarang sedang menikmati apa yang sedang dinikmati dengan seenak-enaknya. Kan tidak pernah merasakan bagaimana dulu susah payahnya berperang. Tidur di jalanan. Tidak pernah tidur. Bahkan tidur di saat hujan turun. Kan tidak pernah. Kan begitu. Nah, anarkisme-anarkisme moral inilah yang menjadi penyebab utama munculnya anarkisme fisik. Penyerangan negara adidaya terhadap satu negara yang diklaim bahwa negara itu banyak teroris-teroris, banyak melahirkan orang-orang yang mau berjuang berjihad. Ternyata ujung-ujungnya apa? Ngerampok emas hitam. Urusannya minyak, bang. Urusannya apa coba? Minyak. Kan begitu. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Berarti kalau kita tidak mau ada asap di mana-mana, apinya matiin. Hukum memadamkan api itu adalah wajib. Karena kalau apinya padam, dengan sendirinya asap gak akan ada. Jadi sekarang yang ribut ini adalah efek, efek, efek, efek, efek. Di Cikesik ribut masalah perkara Ahmadiyah, buah buah buah buah, asap. Itu asap apa bukan? Itu asap. Apinya dipiara, disengajain tumbuh di mana-mana, bahkan kalau perlu segede-gedenya, kan begitu. Nah sekarang ini adalah kewajiban kita bersama, bukan cuma pemerintah, bukan cuma kita warga negara. Tapi kewajiban mereka yang merasa memiliki bahwa Indonesia itu adalah negeri yang tercinta. Tanah tumpah darah. Ayo, dengan semangat, cinta dan kasih sayang. Apapun yang akan terjadi, yang akan menggerogoti bangsa ini. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Munculkan sifat Quran di dalam diri kita untuk menyelesaikan masalah. Apa itu yang dimaksud sifat Quran? Quran itu senantiasa bicara kasih sayang Allah. Quran itu senantiasa bicara kasih sayang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelembutan dalam dakwah, memahami sikap orang yang benci kepadanya, tidak memunculkan dendam, selalu bersabar dan tidak pernah memulai peperangan kecuali membela diri. Kan waktu Rasul dianiaya dulu, dizalimi, di embargo dan segala macam. Kumpul sama sahabat di Madinah. Kemudian sahabat bilang, udah ayo kita perang aja. Kata Rasul, nanti dulu belum ada wahyu turun nyuruh kita perang. Kalau Rasul kan berbuat berdasarkan wahyu. Iya kan? Berkata juga berdasarkan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Dan tidaklah Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik, beliau berkata kecuali melainkan wahyu dari Allah. Itulah Rasul dengan perkataannya. Bukan muncul dari hawa nafsu, akan tetapi merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun terjadi peperangan, bukan karena memulai perang, tapi membela diri. Nah, perkara-perkara masalah-masalah yang muncul sekarang, yang ada di sana sini dengan tingkat kekerasan yang hebat, ini masalah yang gue juga pusing. Sebenarnya ini masalah apaan? Oh, yang apa sih ini? Gitu ya. Berarti ayo, tidak ada salahnya buat kita mengembalikan kepada apa yang namanya cinta dan kasih sayang. Jangan tunggu orang dulu. Kita kalau nunggu orang, kapan cinta dan kasih sayang itu muncul? Ada di dalam satu kitab yang judulnya Bustanul Arifin. Di situ ada perkataan-perkataan yang sangat luar biasa, Pak. Ketika kita melakukan kebaikan sebelum orang melakukan kebaikan kepada kita, itu namanya kemuliaan. Saya ulang sekali lagi. Ketika kita melakukan kebaikan sebelum kebaikan itu dilakukan, maka itu namanya kemuliaan atau keutamaan. Jelas? Tapi ketika kebaikan itu dilakukan setelah kebaikan dilakukan, itu namanya balasan. Standar, emang kudunya begitu. Ya? Dan ketika kebaikan dilakukan setelah dia diperlakukan buruk, itu namanya murah hati. Rasul diburukin kayak apa tetap baik. Nah yang kedua, ketika ada orang melakukan keburukan sebelum dia diperlakukan buruk, itu namanya kezaliman. Dan ketika seseorang melakukan keburukan setelah dia diperlakukan buruk, itu namanya balasan. Dan ketika seseorang melakukan keburukan setelah dia diperlakukan baik, itu namanya kurang ajar, gak tahu diri. Sekarang mau pilih yang mana? Insya Allah kalimat terakhir dalam kitab Bustanul Arifin ini bisa jadi sebuah jawaban buat kita untuk menetralisir segala macam bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi. Terserah Barat mau ngomong apa, terserah yang gak suka dengan Islam mau ngomong apa. Hanya satu perlindungan kita. Tidak ada perlindungan yang paling baik kecuali berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap istiqomah, tetap berbuat baik. Jangan menyerah dengan melakukan kasih sayang. Dengan begitu kita serius menunjukkan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, bahwa Islam adalah agama cinta dengan perdamaian. Selesai. Astaghfirullah. Oh,